Pengen nyawang wes suwe kowe ra bali sing tak suwon nang paran sing ati-ati bisa ku mong nyawang timerjakan sing nang meko ayang-ayangmu katon nang netra. Ring on.